Kita masih dalam bab yang ke-39. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab yang menjelaskan hukum orang yang menolak sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah memasuki dalil yang kedua yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah dalam bab ini, yaitu asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, atau Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, hadisun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukazzaballah wa rasuluh. Asar yang menjelaskan hendaknya manusia atau siapa saja yang ingin menyampaikan ilmu bicara dengan orang yang diberi ilmu atau orang lain sesuai dengan taraf akal orang tersebut agar bisa memahaminya. Jangan sampai karena yang disampaikan terlalu berat tidak bisa memahaminya sehingga mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang disampaikan asalnya adalah ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dengan penyampaian dengan bahasa yang sulit dipahami sehingga bisa menyebabkan orang yang mendengarnya mendustakannya. Mu'alif rahimahullah menyebutkan asar ini dalam bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Kaitan asar ini dengan bab wallahu a'lam bisawab, kaitannya hendaknya manusia ketika menyampaikan permasalahan atau tauhid asma wa sifat dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mad'unya, orang yang didakwainya. Yaitu menyampaikan sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menjadikan sebab seorang mendustakan nama Allah dan sifat Allah sebabkan karena dengan bahasa yang sulit, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili Afidahullahu Ta'ala menyebutkan beberapa fawaid hubungan asal ini dengan bab ini, atau fawaid disebutkannya asar Ali bin Abi Thalib dalam bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Faedah yang pertama, al-fa'idatul ula, anna man yuhaddisan nas fi babil asma'i was sifat yabtahi ayyahtara minal alfad wal asalib ma yuqarribul haqqa ila adhanihim. Saya agak ringkas ya, karena panjang beliau, khawatir enggak selesai waktunya. Faedah yang pertama, hendaknya ketika menyampaikan kepada manusia dalam bab asma wa sifat, yaitu bab nama Allah dan sifat Allah, hendaknya memilih lafaz atau metode yang bisa mendekatkan kebenaran kepada akal-akal mereka. Jadi mereka menjadi paham tentang nama-nama Allah dan sifat Allah. Tidak perlu melemparkan permasalahan-permasalahan yang banyak, yang semakin bingung. Nah ini, sebagaimana Ahlul Kalam berbicara asma wa sifat dengan logika, dengan ilmu mantik, dengan filsafat, akhirnya malah semakin bingung, semakin mendustakan nama Allah dan sifat Allah. Sehingga menjadi fitnah, bukan malah menerangkan tentang tauhid asma wa sifat, tauhid tentang nama Allah dan sifat Allah, malah menurut mereka seperti Mu'tazilah, tauhid itu adalah menafikan sifat. Ini fitnahnya. Jadi tauhid menurut mereka adalah menafikan sifat Allah. Ini disebabkan karena mempelajari nama Allah dengan lafaz-lafaz, istilah-istilah yang ada dalam ilmu mantik dan yang lainnya. Maka hendaknya ketika berbicara tentang asma wa sifat, lihat mad'unnya. Berbicara asma wa sifat di tingkat ibtidaiyah berbeda dengan tingkat mutawasithah umpamanya, dan berbeda ketika di tingkat sanawiyah dan seterusnya. Pokok kitab-kitabnya juga berbeda. Semuanya adalah menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Tapi dengan uslub dan lafaz yang disusun sesuai dengan taraf akalnya masing-masing. Maka dari sini juga diambil faedah bahwasanya hendaknya ketika seorang menuntut ilmu memulai dari kitab-kitab yang dasar, kitabnya kecil sebelum kitab yang besar. Naam. Al-fa'idatus saniyah. Anna may yuhaddisan nas fi babil asma was sifat yambahi ayyakuffa an tahdisil amah bi ba'dil daqa'iq allati latuhimmuhum fi sahihil mu'taqad wa yas'ubu alaihi fahmuha hatta la yakuna dhalika lahum fitnah. Yang kedua, hendaknya atau semestinya seorang yang berbicara kepada manusia dalam bab asma wa sifat terkhusus ketika berbicara dengan orang awam menghindari dari masalah-masalah yang dakik, yang rinci. Naam. Yang sebetulnya tidak menjadikan mereka malah memahami akidah yang benar. Malah mungkin semakin bingung karena terlalu rincinya. Nah ini, bahkan mungkin malah sulit dipahami orang awam. Nah, agar tidak menjadi fitnah bagi mereka. Wa hadza fiqhun jalilun. Ini fikih yang mulia. Wa inna ma yuhaddatsul am fi babil asma was sifat bima yasihu bi al muqtaqad. Wa ma jaa fil Qur'an wa sunnati sahihah al bayyinah. Sesungguhnya berbicara dengan orang awam dalam bab sifat, nama-nama dan sifat, maka apa yang menjadi benar akidahnya, keyakinannya, apa yang diyakininya, dan apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang jelas. Naam. Itu sudah mencukupi betulnya. Adapun disampaikan dengan bahasa yang sulit, bisa menjadi sulit memahaminya. Nah ini. Ini penting. Sudah sesat. Kelompok yang sesat dalam masalah ini disebabkan karena mereka tidak mencukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka menganggap butuhnya dengan filsafat dan yang lainnya untuk memahami ini, akhirnya sesat dan banyak orang tidak memahaminya. Maka ammad daqa'ik wa ba'dul tafasil alladhi latahum al-ama fi sahihin mu'taqadihim wa yas'ubu alaihim fahmuha wa yambahi tarkuha bal yajibu tarkuha ni annaha ta'ulu bihim ila takdzib. Adapun masalah-masalah yang dakik, yang rumit, sebagian memperluas permasalahan, yang ini tidak akan membawa kepada orang awam untuk menjadi benar akidahnya. Bahkan sulit dipahami bagi mereka. Hendaknya yang semacam ini ditinggalkan. Bahkan wajib ditinggalkan, karena ini bisa mengantar menjadikan orang mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka hendaknya dalam ta'lim, tujuanlah tafhim. Tujuan dari taklim adalah tafhim, memahamkan. Bukan menjadi orang itu bingung. Ini penting. Dan bagi para muta'alim hendaknya tadarus dalam belajar. Dari satu kitab ke tingkat yang lain. Tamat satu kitab, kecil kitab yang lainnya. Kadang-kadang kitab yang kecil aja enggak tamat. Usulul Salasah enggak tamat, langsung kasfus subhat. Bingung saja. Apa ini? Malah tambah subhat. Usulul Salasah enggak tamat. Qawaidul Arba enggak paham. Umpamanya. Kasfu subhat, judulnya adalah menyingkap subhat, malah kena subhat. Wasitiyah belum tamat, tadmuriyah. Umpamanya. Wasitiyah enggak tamat. Ini. Maka musibah kalau belajar seperti itu. Enggak tadarus. Kalau dulu pondok kita sistemnya menamatkan kitab baru naik ke kitab berikutnya. Durusuliyah satu enggak tamat, enggak lulus, bukan enggak tamat. Jangan masuk ke Arabiyatun Nasiin jilid satu. Arabiyatun enggak lulus, jangan masuk ke yang kedua. Naam. Jadi menamatkan kitab lulus. Bukan yang penting dapat nilai kitab. Ijazah kitab lulus dulu. Naam. Karena Allah musta'an, ada enggak tamat satu kitab, iya enggak? Hah? Iya. Allah musta'an. Nah ini. Antum juga iya. Apalagi pakai standar yang tinggi nilainya, bagian mudarris bukan di sini, di luar negeri 95 belum lulus. Oh di sini mungkin. Nah, ini Allahumma Allah musta'an. Sekarang Allah musta'an. Ilmu bukan faham sekarang. Ilmu dinilai. Ya. Sekarang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan al-ilmu al-faham. Ilmu itu pemahaman. Bukan dinilai 9,5. Jadi kadang-kadang kayak antum ya, Masya Allah, kimia 9. Hebat kan? Tiap hari di masjid baca Quran, kimia nilainya 8 coba. Antum berapa nilainya? Biologi. Antum berapa? Nilai matematik? Iya. Antum dulu waktu sekolah matematik bisa 9, harus berjuang ya. Ya Bu Royan. Sekarang enggak perlu berjuang sudah. Sekarang Allah. Tapi kalau ilmu din ya ikhwan, hendaknya al-fahm, paham. Dari kitab kecil, paham usulul salasa, qawaidul arba, usulul sittah, paham. Dari kitab wasitiyah, lumatul i'tiqad, dipahami. Sebelum kitab-kitab tohawiyah dan yang lainnya. Sekarang malah yang kayak gitu dihindari belajar yang seperti itu. Saya mau namatkan Qawaidul Arba sampai paham, jarang sekarang. Ya apa enggak? Ada di antara antum cari guru, saya mau memahami Qawaidul Arba sampai paham. Nah. Ah, yang penting nanti rapotnya. Iya kan? Allah musta'an. Dan kadang-kadang juga orang tua bangganya di situ. Kalau sampai tidak dapat nilai besar, protes sama gurunya. Ditelepon mudarisnya, kenapa anak saya nilainya enggak tinggi? Gitu. Nah, kasih aja 10,5. Kalau masih kurang besar ya 100,5. Dia senang. Nah ini. Allah musta'an. Sekarang ilmu jadi rendah. Ilmu jadi rendah. Di mata para menuntut ilmu. Bukan enggak sungguh-sungguh. Sedikit sulit belajar, enggak belajar. Sedikit menghadapi pelajaran enggak bisa memahami, keluar dari majelis. Karena sudah enggak ada kesungguhan. Jarang. Jarang yang masih sungguh-sungguh belajar. Betul-betul memang ingin memahami suatu kitab. dari kitab-kitab yang kecil. Al-fa'idatus salisah. Ar-raddu 'alal ladzi yas'umuna annal kalam fil asma'i was sifat fitnah. Hadis ini membantah kepada mereka yang menyangka bahwasanya berbicara tentang nama dan sifat adalah fitnah. Bantahan dalam hadis ini atau atas ini adalah memerintah supaya berbicara sesuai dengan taraf akalnya manusia, bukan dilarang berbicara. Nah, ini penting. Berbicara apa saja yang tidak sesuai dengan taraf akal manusia, yang itu akan menjadi fitnah. Bukan hanya asma wa sifat. Ya. Jadi berbicara apa saja, masalah apa saja, dengan bahasa lafaz dan susunan yang tidak sesuai dengan taraf akal manusia yang diajak bicara, ini bisa fitnah. Walaupun bicara kejadian di dunia umpamanya, kalau enggak sesuai dengan akal manusia bisa fitnah. Yang menjadi fitnah ketika berbicara tidak sesuai dengan taraf akal manusia, yang akal manusia enggak menjangkau untuk memahaminya. Sedangkan ayat Al-Quran dan Sunnah bisa dipahami. Ini yang perlu dipahami. Dan hendaknya ketika menyampaikan tentang asma wa sifat, sesuai dengan kondisi mad'unya, kondisi muta'allimnya, orang yang belajar. Tingkat ibtidaiyah bisa memahami asma wa sifat asal sesuai dengan taraf akalnya ketika menyampaikannya. Tingkatan mutawasithah, tsanawiyah dan aliyah berbeda tingkatannya. Begitu juga ketika kepada orang awam. Karena berbicara ya tauhid asma wa sifat, menjelaskan tauhid asma wa sifat, seorang akan semakin beriman kepada Allah dan semakin mencintai Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, apabila dengan pemahaman yang benar. Apabila seorang hamba memahami Allah ghani, Allah maha kaya, Allah qawi, maha kuat, orang akan semakin tawakal kepada Allah. Allah maha mencukupi, Allah maha kuat, Allah yang memberi rezeki. Orang semakin tawakal kepada Allah. Seorang mengetahui Allah maha mendengar, maka semakin dia takut berbicara, kecuali apabila itu kecuali kebenaran. Apabila dia mengetahui Allah maha melihatnya, dia semakin takut berbuat maksiat karena Allah melihatnya. Semakin dia mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dengan benar, sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang Allah, yang Rasulnya tetapkan untuk Allah, maka seorang akan semakin beriman kepada Allah dan semakin dekat dengan Allah, semakin mencintai Allah, dan semakin berharap hanya kepada Allah, tidak tahu kecuali pada Allah, asal benar pemahamannya. dan mengimaninya. Faedah yang keempat. Bayanu anna nususus sifati ala zahiriha ala ma yaliqu bijalalillah. Walau lam takun as-sifatu ala zahiriha lakanat fitnatan wa tuaddi ila ayyukadzaballah azza wa jalla wa yukadzaba rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan bahwasanya nas-nas sifat ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya dan sesuai dengan keagungan Allah. Ini dalam mengimani nama dan sifat Allah. Dan apabila sifat Allah ini tidak sesuai dengan zahirnya, itulah yang akan menjadi fitnah jadinya. Yang menjadikan mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi fitnah bukan karena berbicara tentang nama dan sifat Allah. Bukan menjelaskan nama sifat Allah. Yang menjadi fitnah ketika dirobah atau ditolak sifat Allah atau dirobah maknanya, itu jadi menjadi fitnah. Bukan ketika berbicara tentang nama dan sifat Allah. Ketika menjadi ditahrif, ditakwil, ditaktil, atau dibagaimanakan, atau ditamsil, dipermisalkan dengan makhluk, ini menjadi fitnah. Apabila berbicara nama Allah dan sifat Allah sesuai dengan zahir ayat dan sesuai dengan keagungan Allah, tidak akan menjadikan fitnah. Ini yang perlu dipahami. Yang menjadi fitnah ketika akhirnya mentaktilnya, menolak nama dan sifat Allah, berbicara tentang nama dan sifat Allah yang berakhir dengan menolak sifat Allah, berbicara nama dan sifat Allah yang berakhir dengan merubah maknanya dari yang zahirnya, berbicara tentang nama dan sifat Allah berakhir dengan apa? Membagaimanakan sifat Allah. Berbicara nama dan sifat Allah yang berakhir dengan memisalkan dengan makhluk, ini yang menjadi fitnah. Dan ini menjadi sebab mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila menjelaskan berbicara tentang nama dan sifat sesuai dengan pemahaman salaf, itu menjelaskan nama dan sifat diambil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih, insya Allah tidak akan mendatangkan fitnah. Karena mereka telah mengimani Allah, mengimani nama-nama Allah dan sifat Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah dan keagungan Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan.